Kami akan ulamalik keseramai banjir bandang lungsung. Kabar lo. Madyan kelingkang putro bono keling pun jayut roto cemadung jauh pamat. Kelingkang putro banyu timalang pun suwotomo cemadung jauh pamat. Monopoli gato sing pasuakan aku. Man. Sengkuni man. Kula putra jangan tiba bapak dandorot. Dan mas. Citraksi. Nyadok timbalani pun. Kanjeng pokok paman. Arya sengkuni mas. Kula. Namun ngangkul kakek jogo nering akan. Karno man. Denda. Kulo gikacet man. Kulo sapu jagu negodok kriki sapu yang tak rawuh-rawuh. Yok nopo berita ni. Pasir makan aku kulo tapu kaklu kaket jogo tini kaket kato man. Orang jane irung mungkin yang apa ni? Rumah saku ngurung kok omong kamu kok weteng kumeru mungkuk-mungkuk. Nganglungaken jonggo nelingaken karno. Lagi. Kaglu kaget jogot cilikat. Alah, bila disisai kese. Kok ketemu. Kebanget. Dah lah. Kula niku pun kenging peluat. Wis pirang dino. Kawan taun. Wong ngono gak temu. Wong iki ya aja nganti pegat ing pengati-ati rak ngono. Njogo karo kesarasan kuwi penting ngono. Aja munggu memangan. Dilo-dilo heme salin. Jame salin. Ini jadi yang mau jam yang pletik. Nelah kemajuan, man. Loh iya, kemajuan, ya kemajuan, wah. Bareng sakloe karo sing keri iki, wah. Dan durmo gati bagusi. Wah, dan. Katoe metinting. Loh saksirku, toh. Uang kali bawel menman ku nek kene glebret dilokno. Nganggo minyak. Wah. Srimpi. Bobo mati srimpi. Man. Ya jauh-jauh man. Dursasana pribun. Selatan negara mesti no ono pendito anyar. Eh, lo pun kurungu kabar. Lo pun mikirin kabar. Pegawan bobolo tadi bu. Iya. Sing manut kabare jari ni bu. Dumati sking Petruk. Iya. Coba. Nek Petruk jadi pendito eneng. Selatan negara mesti no. Kau yang unukwi piye patemu. Bagi sayang pun kacung gitu man. Sing baku niku mboten gawe kapitunan, mboten gawe rugi. Cetha yen kuwi gawe rugi. Dasare pripun? Dasare akeh para kawula sing padha njaluk pitulungan karo si Petruk. Lho kaya ngoten kok dianggep luput. Wong njaluk tulung, tekse wong golek pepadhang niku manut kalih kapercayaane ati. Dan nadian nunggu sini niku duwe pendito pengpengan nenek boten dilambari ati sing percaya niku piwulane nggih boten dayani napa-napa. Nadian Petruk niku wonge dan paribasane nenek lagi kesinungan paribasan itu dadi geni nggih boten man. Oh niku man kalau aneh ngelakon yang temeriku niku kalau mangsane peh wong cilik sok disepele api kaya tau Petruk Allah wong Petruk weh loh ini yang telah lakon kaya ngelakon niku pripun runtutake sejarah si Petruk digoleki yo apa sebabe Petruk kok iso kaya ngoten niku. Hancen bener man Petruk niku wong edan. Ning edane edan apa sik niku kudu ditingali riyen. Petruk niku ora edan bondo. Nek Petruk jeneng edan bondo wis sugih biyen-biyen. Petruk niku uripe nggih mung kaya ngoten niku. Dadi nek Petruk niku duwe kemandhen, duwe ucap sing mandi niku mboten jeneng mokal. Dan ora wurunga Petruk iki mengko nek ora disirep ora dindek iki mengko akeh kawula ngedina sing padha mbapa sing padha kepilut karo si Petruk. Anggen pun kepilut kajenge niku hak dhewe-dhewe sampean niku senengane kok. Gwer-gwer. Sampeyan niku sing kula pikir malah sing ngubupi wong pirang-pirang. Ngeto jare pepadang karo Petruk nggih pun kajenge. Ning kuwi mengko mbebayani. Dasare pripun? Petruk kuwi adine Janaka. Muka nek Petruk ora dikongkon karo wong Pandhawa. Ah niki man. Eleken ten mriki niki. Niki mengke glandang karang king pucuk. Nek perkaraane Petruk nggih mandheka Petruk mawon ampun tekan pundi-pundi. Petruk kuwi ana sing nandur, ana sing duwe. Muka nek ora dibetengi karo wong Pandhawa. Mula dina iki kabeh para Kurawa aja padha lena. Keparinge ingkang neraka dina iki pagurun ing Sunyaruri kudu dibubarake. Jalaran kawruh Petruk iki kawruh sing bingungake. Ilmu yang menyesatkan, Mas. Nah. Mbok menawa kaya lagi. Kalau memang betul ilmu yang menyesatkan itu harus diberantas. Gitu teman? Iya. Pancen bener. Tetapi kalau bila ilmunya itu berguna bagi negara, nusa dan bangsa, biarkan sajalah. Barangan membiarkan saja. Kabeh Kurawa mirantyo gegaman sekeping kaprajuritan. Mbok menawa yen ta iki mengko ana mugane nglakon. Nggih. Wis saken dawuh. Itu menika para kadang soto kura sampun mirantos damel ngayuda. Yen ta wis padha miranti swatama wonten dawuh. Tembang Tengara budhaling Patiyo dri mistaken dawuh patuko paman karo awit padha pasilan. Sang Pati Sigra Anata Tari nyawiji kumong jambrak-jambrak kumrekut lampai sinarung krayak watang akasi kumelar ngeset. Terima kasih.